yang kenal sama saya di Kick Andy, seorang pendeta. Beliau ngomong sama saya, Gus Miftah tolong jawab pertanyaan saya, kalau Gus Miftah bisa menjawab saya masuk Islam. Ndelala jawabane gatuk. Pertanyaan dia saya jawab, akhirnya dia yakin masuk Islam. Beliau ngomong sama saya begini, Gus Miftah, kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya akan syahadat. Ibu tanya apa? Waktu itu beliau mengatakan begini sama saya, Gus, dari mana Anda yakin yang dipotong oleh Nabi Ibrahim itu Ismail? Kenapa bukan Ishak? Padahal dalam tafsir enggak ada, dalam Quran tidak ada. Dari mana Gus Miftah yakin itu Ismail bukan Ishak? Hadu. Asyhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Dumateng ngarsanipun para rawuh. Insyaallah Ahad paing akhirus sanah bulan April Gus Miftah pentasang tindo melih. Niki terakhir boten masang tenda, mugi-mugi kahanan saya sae. Amin. Kula nyekseni bilih panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika senajan to namung gelaran kloso jawah boten wonten tenda, insyaallah njenengan sedanten kepetang tiang-tiang ingkang gadah ati ingkang selamat. Amin. Kados ingkang dipunendikaken kalian Allah wonten Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Satu hari di mana sudah tidak ada manfaatnya lagi baik harta maupun anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ati sing selamat niku cirine kados napa? Qalbun mukmin baitullah, atine wong mukmin ingkang dadi omahe Gusti Allah. Berarti syarate ati ingkang selamat menika yang di dalamnya ada Allah. Menawi atine ning jerone niku gadah Allah, mbuh kondisi fisike kados napa, nglakoni ibadah niku rasane enteng. Niki wau kula sak janjane pun pesen kali rumah sakit, boyok kula niku kaya ucul. Rono rasane niki. Dados mboten kesleo, mboten napa. Tapi rasane niku damel lambekan sakit, dinggo lungguh ngoten niku sakit. Kula matur kali bunda, kula tak teng rumah sakit. Tapi mbahasan kula pikir-pikir teng rumah sakit e mengke bar acara ngaji. Dadi menawi ati menika sampun seneng kali kesaenan, kondisi fisik seperti apapun itu tidak berpengaruh. Mila menawi jenengan donga niku ampun ngantos namung donga njaluk fisik ingkang sae, tapi kedah nyuwun rohani ingkang sae. Sakniki kathah tiyang fisike sae tapi isine mboten sae. Kathah tiyang ngapik-ngapik fisike tapi lali ngapik-ngapik rohanine. Padahal bola-bali Gus Miftah mun nate kondo, pada akhirnya yang berilmu akan mengalahkan mereka yang hanya berkincu. Tegese napa? Wong niku lak atine apik, ruhanine apik, senajan to fisike niku pas-pasan, niku mesti kegawa apik. Maka kita mengenal istilah inner beauty. Inner beauty niku napa? Kebaikan yang terpancar dari dalam hati bukan dari fisik. Kaya kula niki nyuwun sewu, awake rasane pun mboten karu-karuan. Tapi begitu wau kula krungu udan mak brus wonten niku. Kula ndelok iki jamaah sing minggat karo sing ora akeh endi. Ternyata nyuwun sewu, mlayu lali klosone ora dilempit. Nah, mila begitu balik klosone teles kabeh. Nah, awake dhewe nderek Gusmi ingkang rupi dzikrul ghafilin menika. Menika tujuane ndadoske ati menika supaya dados ati ingkang kolbun salim. Karena ilaman atallah biqalbin salim. Golek ati sing selamat. Mila napa jenengan menawi ndonga, ngaca menika dipun sunaken maca donga napa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baikkan akhlak, sebagaimana Engkau baikkan fisikku, Engkau baikkan akhlakku. Dadi nyuwun kalih Allah yang diperbaiki tidak hanya fisiknya tetapi juga rohaninya. Nah, orang-orang yang ikut dzikrul ghafilin menika nyuwun sewu diajari nata ati. Maka Bapak Ibu, Sering saya sampaikan kenapa namanya zikrul ghafilin. Niki zikire wong lali. Zikirnya orang lupa. Kenapa? Kita disindir sama Gusmi. Kita itu sering mulutnya komat kamit membaca tahlil, mulutnya komat kamit membaca takbir, membaca tasbih, tetapi hati dan pikirannya tidak sinkron dengan mulutnya. Kita ayat yang berikin dari Gus Karim, afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Cangkeme bengok-bengok la ilaha illallah, tetapi hati dan pikirannya tidak connect dengan mulutnya. Mulutnya la ilaha illallah, yang dipikir dalam pikirannya napa? La ilaha illallah kira-kira engko enuke isine apa? La ilaha illallah kira-kira aku kebagian nuk apa ora? La ilaha illallah kira-kira iki engko udan napa ora? La ilaha illallah kira-kira aku entuk vaksin napa ora? Niku berarti napa? Tidak connect antara mulut, hati dan pikiran. Kamongko kata Kanjeng Nabi, kudune zikir itu adanya kesesuaian antara akal, mulut dan hati. Mulutnya mengucap apa, hatinya fokus kemana, pikirannya fokus kemana. Itulah seharusnya zikir kepada Allah. Lah, kalau antara mulut, akal dan hati menika sinkronnya wiji jadi satu, maka inilah kemudian yang disebut dengan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya berzikir niku gawe tenangi ati, mutmainnah niku artine ayem. Lah tujuan orang berzikir itu apa? Mutmainnah. Mila jenengan tindak mriki sing wau galau dari rumah, baik apapun persoalannya karena pandemi umpamane. Iki nyuwun sewu sing kagungan masker cangkeme dimaskeri nggih. Mungkin nek sampe ana sing moto titik wonten iki kula disebar teng medsos, mungkin sing dione-oneke kula melih. Cangkeme jenengan maskeran mawon. Lah kula kudu dicopot mergo ben ketok gantenge nggih. Sombong amat. Mboten soalé kula lak ngomong nggo masker mungkin cangkeme rada repot. Jadi jenengan maskeran iki malah masker bentuk cangkem iki lho. Niku sajanjane kula enten tamu pendeta ingkang badhe mlebet Islam, tapi ndelalah pesawate niku cancel benjang. Dados kula niku gak ada jamaah baru dari Semarang yang kenal sama saya di Kick Andy, seorang pendeta. Beliau ngomong sama saya, Gus Miftah tolong jawab pertanyaan saya, kalau Gus Miftah bisa menjawab saya masuk Islam. Ndelalah jawabane gatuk. Pertanyaan dia saya jawab, akhirnya dia yakin masuk Islam. Ndelalah niku kok pesawate cancel. Pun sing mburi kudanan kula dongake muga-muga kondur kelebus. Amin. Lah kudanan kok ora klebus kepiye. Jadi kula dalu menika pengin bahas hati menika. Estu, begitu saya duduk wonten iki rasane bokonge niku mboten pundi. Mila kula pemutan ingat dengan satu pribahasa asiha utajun ala ruusil mar'i la yaraha illal mardo. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala seseorang dan tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Jadi jenengan itu baru kelingan duwe ndas ketika kepalanya sakit. Ketika ndase mumet niku baru kelingan, oh aku duwe ndas. Niku. Baru merasa punya mulut enak niku kapan? Ketika mulutnya sari nyawan. Begitu ngrasake kelon enak niku kapan? Begitu pas padu karo bojone. Biasane turu bareng, akhirnya padu turu dhewe-dhewe. Baru kelingan duwe bojo niku enak. Nah, lah ibu-ibu nggih ngoten. Baru krasa duwe bojo enak niku kapan? Ketika dalam keadaan rondo. Nah, oh, ternyata duwe bojo luwih enak daripada dadi rondo. Iki rondo lemu meneng wae. Oh, lemune kaya ngene. Kandani kok. Wong lemu niku lak sok ndek bojo meneh yakin ngeloni rong jam sing lanang sikile kram. Sok kabeh. Jadi kula sing bahas dalu menika masalah ati ni. Soale awak kula niku ora penak tapi ati kula niku ayem. Ayem. Lah ibu apa rahimakumullah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya hati kita ini kalbun salim menjadi hati yang selamat. Bapak Ibu, kula yakin Anda yang malam hari ini datang di musim pandemi dengan segala persoalannya. Banyak di antara kita yang kehilangan. Baik kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan keluarga karena corona dan lain sebagainya. Tetapi nyuwun sewu, bolehlah kita kehilangan sesuatu untuk Allah. Bolehlah kita kehilangan sesuatu karena Allah, asal tidak kehilangan Allah karena sesuatu. Nabi Ayub, nabi yang paling sabar. Sampai Nabi Ayub itu diuji oleh Allah. Kehilangan banyak hal, kesehatan, harta benda, bahkan keluarga. Bahkan wonten riwayat menika dipun sebataken, Nabi Ayub itu dagingnya habis. Yang tersisa hanya tulang belulang, hati dan jeroane mawon. Jadi isine ku entek, saawak itu dagingnya habis semua. Yang tersisa hanya jeroan. Yang berfungsi hanya jantung dan hati. Lak rondone niki beto, seperti pohon pisang, punya jantung tapi enggak punya hati. Nabi Ayub habis semuanya. Ketika semuanya habis, Nabi Ayub niku ndungone ngeten. Ya Allah, bolehlah semuanya hilang dari diri saya. Bolehlah fisik saya hilang, asalkan kau sisakan mulut dan hati saya. Kenapa Nabi Ayub berdoa demikian? Saya minta engkau sisakan mulut saya, supaya mulut ini mampu untuk mengumandangkan takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. Semuanya boleh engkau ambil, tapi jangan kau ambil lisanku ya Allah. Karena apa? Senajan toh fisiknya sakit, Nabi Ayub pengen mulutnya tetap tersambung dengan Allah. Kita hari ini banyak kehilangan. Kerja jam 8 dibatasi, saat ini jam 9. Nopo-nopo terbatas. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan harta benda dan uang. Tapi jangan sampai kita kehilangan Allah. Mila niki dilatih, Abdalu dzikri falamanahu. La niku kudune sinkron. La ilaha illallah. Sinkron antara otak, mulut dan hati. Kalau orang itu bisa mensinkronkan antara pikiran, mulut dan hati, dipun ngendikakan kali Kanjeng Nabi, layak ngudu kaumun yadkurunallah azza wajal. Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul. Dalu menika namine kaum Ahad Pahing. Insyaallah awake dhewe esuk mlebu surga duwe perahu jenenge Ahad Pahing. Rondone gandul. Soale niate ngaji mboten pengen ngaji tapi pengen golek jodoh. Mila lungguh ngarep dhewe niku ora kok mergo pengen ngaji ngarep dhewe, mung pengen pamer rai. Eksis sangel-angel. Kalau kita berzikir atas nama Allah, kumpul-kumpul ngoten iki, apa yang akan diberikan oleh Allah? Yang pertama, illa hafathumul malaikah. Dalu menika insyaallah majelis Ahad Pahing dikebaki kali para malaikatnya Allah. Amin. Ini malaikat sama kumpul ini. Semuanya ngumpul. Di mana ada orang menyebut asma Allah baik sendiri maupun bersama-sama, malaikatnya turun. Insyaallah sing rubung awake dhewe malaikat rahmat. Amin. Yang datang kepada janda malaikat Izrail. Amin. Wud niki malaikat teko. Malaikat mencatat semua yang datang termasuk niat-niat yang ada di dalamnya. Mila jenengan kali nyuwun sing awake lara kaya kula ndonga, ya Allah mudah-mudahan sakitku engkau angkat ya Allah. Amin. Amin. Amin no to. Telat malaikatnya minggat. Yang datang ke sini dalam keadaan sakit minta sama Allah mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Amin. Amin. Diangkat pun. Yang datang ke sini nyuwun sewu, galau, minta sama Allah, Allah yang membahagiakan. Amin. Amin. Yang datang ke sini punya permasalahan ekonomi, Allah akan memudahkan ekonominya. Amin. Amin. Kula niku yakin banget nih. Yakin. Karena niki hadis niki nyuwun sewu, Allah betul-betul mengutus malaikatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Bahkan malaikat mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Hei, wong malam Ahad Pahing, kalau Anda ikut dikir di malam Ahad Pahing, satu, jangan pernah punya rasa takut. Enggak boleh. Wala tahzanu, jangan pernah susah, jangan pernah sedih. Mila jenengan melu ngaji niku, jangan bersedih, jangan takut. Maka saya sering mengatakan, takut, susah itu hukumnya haram. Karena la tahzan wala takhaf, la takhaf wala tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana, karena Allah itu bersama kita. Artinya kalau Anda takut, kalau Anda susah, seolah-olah Anda mengatakan Allah tidak bersama kita. Maka sudah sedih, susah niku hukumnya haram. Kula wangsuli, susah, sedih itu hukumnya haram. Kita itu enggak boleh susah, sedih, takut berlebihan, enggak boleh. Seolah-olah awake dhewe niki ditinggal karo Gusti Allah. Padahal enggak ada aktivitas kita ini yang tidak dibersamai oleh Allah. Ayo, Ibu Bapak, saya mau tanya sama jenengan semua. Kira-kira semua harta benda di dunia ini yang paling berharga menurut jenengan niku napa? Napa? Amal, iman apa meneh? Kesehatan, keluarga, rondo ngaku anak, anake sapa? Rondo kok mikir anak iki lho. Berarti teori-teori kula niku beneran duwe anak ra duwe bojo jenenge Nona, duwe anak duwe bojo jenenge Nyonya, duwe anak ra duwe bojo jenenge Nyahnyoh. Wong ra duwe bojo kok mikir anak iki lho. Apa tanggamu kon sambatan? Gawe anak kok sambatan. Jijiki. Nyah-nyah. Kayak kemarin saya ngundang bintang tamu teng acara TV saya itu kepala BKKBN Pak Hasto. Jadi di daerah Jawa Barat itu kenapa banyak janda muda, istilahnya jahe, janda herang. Itu ternyata di Jawa Barat tuh mbak-mbaknya banyak yang terobsesi menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia TKW. Lah, syarat untuk menjadi TKW itu dua. Punya KTP atau sudah menikah. Lah rata-rata mereka kalau belum umur 17 tahun itu kan belum punya KTP. Lah maka kalau supaya tidak punya KTP bisa berangkat itu harus sudah menikah. Mila umur 16 tahun akhirnya wis do rabi. Begitu 17 tahun akeh sing pegatan. Sama di Gunung Kidul niku nyuwun sewu, di Jogja itu perceraian paling tinggi niku Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ternyata teng Gunung Kidul niku biasa LKMD, lamar keri meteng dhisik. Lah, begitu anake lahir pegatan. Soalnya teng Gunung Kidul niku jarene kanca kula niku biasa nonton wayang bengi-bengi sak sarung sikile papat, ngono kuwi biasa. Sangel-angel. Tak sarung sikile papat ya. Wangi ya teko iki. Ora sikile jamaah ning sarung iki lho. Piye? Teng Gunung Kidul niku antik nggih, tingkat judi ya paling tinggi. Teng Polres niku riyen kula sering banget ngandani tuang Gunung Kidul niku ketangkap sama polisi gara-gara kasus perjudian. Termasuk yang paling menarik niku 10 tahun yang lalu, Kapolresnya zaman sakmonten Pak Farid. Niku lucu. Bulan poso ada orang ditangkap gara-gara perjudian. Gus Miftah tolong kesini. Tolong orang yang dipenjara itu dinasihati. Kenapa, Pak? Itu haji tapi main judi. Akhirnya saya masuk ke dalam penjara, kula takoni, "Bapak haji?" "Nggih, Gus." "Kenapa Ramadan kok malah berjudi?" "Nunggu waktu sahur, Gus." Kaget aku. Jadi judinya itu niatnya nunggu waktu sahur. Tak takoni, "Pak Haji menang apa kalah?" "Alhamdulillah menang, Gus." "Lah kok bisa menang?" "Berkah Ramadan." Bajingan, bajingan aku. Menang judi berkah Ramadan. Sangel-angel. Kayak riyen awal-awal kula ngaji teng Sarkem. "Gimana Mbak Sarkem, laris?" "Alhamdulillah." "Lah kok bisa laris?" "Kan kita kalau mau kerja sebagai PSK berdoa dulu, Gus." "Wah. Dongane piye?" "Ya Allah, mudah-mudahan malam ini tamu saya banyak tur lomo-lomo." Ngerti-ngerti bam teko. Ninggal KTP. Jadi niki wae nggih. Jangan sampai kemudian kita menyanyiakan waktu-waktu mustajabah seperti ini. Ketika ngumpul bareng-bareng kita berzikir. Apalagi dalam keadaan udan, hujan iki. Mila Bapak Ibu sing teng Jawa, teng Jawi nika kudanan niku nyuwun sewu. Salah satu waktu mustajabah itu adalah ketika datangnya air hujan. Soalnya apa? Pintu langit niku mbuka. Mila ngoten iki nyuwun sewu, senajan ta kupinge kali ngrungokke omongan kula atine dimantepke. Ya Allah, napa mawon masalah kula ya Allah, Anda yang memberikan solusi ya Allah. Niku lho. Kula niku soalnya sudah pernah dan sering merasakan the power of kepepet. Gusti Allah niku sering ngabulke donga kula panjenengan sami di saat kepepet. Kepepet, the power of kepepet. Yang sering saya ceritakan, bagaimana Allah menggambarkan sekian banyak hambanya dikabulkan doa dan permohonannya ketika kepepet. Ketika kepepet. Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan, dimplok karo paus, bluk ngoten niku. Ning jero weteng niku nyuwun sewu, wis kepepet. Fatawakkal 'alallah, maka kemudian dia tawakal sama Allah dalam keadaan di dalam perut ikan, gempon orangnya mung pasrah. Pasrah. Dan akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan itu bukan karena doanya, tapi karena pasrah dan tawakalnya. Gusti pun kula manut nderek apa yang menjadi keinginanmu. Saya tetap di dalam perut ikan atau saya engkau keluarkan. Apapun itu baik menurutmu, saya terima apapun keputusanmu. Sudah. Akhirnya apa? Nabi Yunus di dalam perut ikan seolah-olah beriktikaf di dalam masjid. Maka Nabi Nuh di dalam perut ikan cuma berdoa subhanallah walhamdulillah wala ila Nabi Yunus nih. Jadi nyuwun sewu, tawakal itu yang diperlukan ketika di saat seperti ini. Di saat pandemi belum selesai. Sore wau kula takoni kare jamaah, Gus Miftah niki rampung kapan? Pak Presiden niku gadah target satu hari di Indonesia bisa memberikan vaksin 1 juta. Yang berhak menerima vaksin dari 270 juta jiwa Indonesia niku sekitar 200 juta. Karena sisanya dianggap manula dan anak-anak yang belum kena vaksin. Walaupun sekarang ada kebijakan baru untuk manula. Kalau orang Indonesia yang kena vaksin itu 200 juta, kalau satu hari 1 juta vaksin, berarti membutuhkan waktu 200 hari. Saat niki sudah masuk di bulan Maret. 1 tahun itu 360 hari. Sudah masuk bulan Maret berarti kurang 60 hari. Berarti tinggal siksa tinggal tersisa 300 hari. Kalau sehari 1 juta vaksin, berarti kurang lebih butuh 200 hari. Kalau itu bisa dilakukan, berarti menjelang bulan Oktober atau November, Indonesia nembe rampung pemberian vaksin. Berarti harapannya akhir tahun baru bisa normal. Niku lak jenengan ora kedisian malaikat juru pati. Sangel meneh. Ternyata rampung vaksin wis modern dhisik ta. Mila dilekke napa nika pujiane Gus Miftah nika. Aja sira banget-banget nggonmu bunga ning alam donya ning alam donya malaikat juru pati lira-lire marang siro malaikat juru pati lira-lire marang siro la ilang ha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul Ngoning lirik malaikat Arab jabut nyawa niro ngoning jabut angenteni dawuwe kang maha mulya ngoning jabut angenteni dawuwe kang maha mulya la ilaha al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah shadiqul wadil amin. Muhammadur Rasulullah, Allah shadiqul wadil amin. Sa'uwi sing didawuhi banjur tandang, karo kondo karo kondo, aku iki mung sadermo, kowe mati ra kena semoyo. Aku iki mung sadermo, kowe mati ra kena semoyo. La ilaha illallah Al-Malikun Hakul Mubin. Muhammadur Rasulullah, Allah Shadiqul Wadil Amin. Muhammadur Rasulullah, Allah Shadiqul Wadil Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita itu nafsu dunianya terlalu muncul, niku diwaca niku aja sira banget banget men kelingan mati. Soalnya napa Indonesia niku coba Anda lihat sebulan ini. Jan-jan sing dibahas niku kabeh ramutu. Ngrasani wong ning sak ayus, mendi ora rampung-rampung. Pelakor. Jadi nek iki jujur-jujuran nggih, saya sering ditanya wartawan, apakah menurut Gus Miftah itu pelakor? Jadi pelakor itu apa? Aku udah yuradong Indonesia lu sih, perebut laki orang, pelakor. Perebut bini orang, pebinor. Yang terakhir lu cuma nih, perebut partai, muldokor. Ya apa? Bu serasa melu-melu apa itu ini? Gak nih kok urusannya Pak Muldoko kali Pak SBY, mbak Wen rasa melu? Melu. Mbak ya men, barangkali yang biar tahu ngono gue sakit di ngono kayak ngono aja tuh. Besar sampai lu melu pun. Dengarkan saja yang terbaik. Wingi saat derengnya rame soal miras, gini boten. Dan nama Gus Miftah trending nomor 2. Gara-gara Gus Miftah mengatakan minuman keras yang boleh dikonsumsi dan halal cuma satu. Nopo Gus? Es batu. Lara percaya untalen. Gitu. Sangat. Sebelumnya rame awake dhewe nyuwun sewu jauhi hibah, ora usah ngomongke nisa, ora usah ngomongke ayus, wong sak janjane piye niku yo ora ono sing ngerti kok. Nggih napa mboten? Kita sukanya hibah tok. Sampai Rasulullah mengatakan atadruna mal hibah? Tahukah kamu apa itu hibah? Jawaban para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Tuhannya yang paling tahu. Lah menurut Kanjeng Nabi hibah itu apa? Ketika engkau membicarakan saudaramu apapun itu. Kemudian Rasulullah ditanya, kalau yang kami bicarakan benar Rasulullah, apakah itu ghibah? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ya, kalau yang kamu omongkan benar itu ghibah, kalau salah fahatah, kalau salah adalah fitnah. Jadi jenengan ngomong ke ayus karo nisa, umpama benar niku tetap ghibah, umpama salah niku dadine fitnah. Padahal fitnah niku lebih kejam daripada fitness. Jadi kok ngomong pelakor-pelakor wis penting bojone dijogo dhewe-dhewe to nggih. Yeah. Karena pelakor niku nggih nyuwun sewu luwih kejem daripada luwih medeni daripada daripada setan kuburan tak kandhani. Saniki awake dhewe sampe melu-melu niku. Milon dandani atine niku wau supaya menjadi kolbun salim. Apalagi yang anak-anak muda gini gelem ngaji le. Wah, apik tenan. 7 golongan yang Allah akan lindungi, di mana tidak ada perlindungan hari itu kecuali dari Allah. Salah satunya napa? Syabun nasabi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dan berkembang karena Allah. Keren apa mulih. Mila kula nyuwun saya ulakan ngaji mulang anak kecil sama orang tua, saya lebih suka mulang anak kecil. Soalnya napa? Dia akan bertumbuh kembang atas nama Allah. Begitu dia dewasa jadi kiai, mulang anak putune. Lah kula mulang wong tua-tua apa meneh rondo orang iso mati. Sangel angel. Kuwi cah ben ana lagu rondo ra kuwi? Nggih, sing mualaf mriki maju. Ayo. Malam hari ini kita mensyahadatkan Mbak Fla dari Kalimantan. Sini sini Mbak, sini sini, sing space kosong sini. Didampingi enggak, Mbak? Enggak usah. Griseni malah. Menawa mau didampingi. Mic-nya mana mic-nya? Nih. Nduk, duduk sini, duduk. Nah, situ. Matane aku. Jenenge memperbaiki keturunan ya, Gus. Jadi gue mau 7 golongan, salah satu yang akan mendapatkan pelindungan sapa le? Rungokno ya. 2 orang saling mencintai. Perempuannya orang kaya, cantik, punya jabatan. Tetapi ketika perempuannya minta ngajak nakal sama kamu, kamu mengatakan ini akhafullah. Sorry Mbak, aku wedi karo Gusti Allah. Oh. Lah kowe ya ora mungkin. Ora diajak mapan no rupamu. Malah nyoh. Codot, codot. Jadi 2 orang yang saling mencintai, ketika perempuannya mengajak berbuat maksiat, laki-lakinya mengatakan, sorry, saya takut dengan Allah. Itu langsung surga. Lawakmu ya ora mungkin. Sorry, obatku keri. Sorry, obatku keri. Mbak Fla, nama komplitnya siapa, Nduk? Leni Andriwini. Fla? Leni Andriwini. Leni? Andriwini. Andrini. Agama sebelumnya apa? Francisca Leni Andriwini. Francisca Leni Andriwini. Leni Andriwini. Agama sebelumnya apa? Katolik. Katolik. Asalnya dari Kalimantan ya? Iya. Kenapa hari ini tertarik untuk masuk Islam? Kenapa, Nduk? Orang hidayah malah mak guyu goblok, goblok itu. Jadi nyuwun sewu, hidayah itu adalah satu hal pemberian terbesar dari Allah, given. Karena kita enggak bisa minta. Kita hanya bisa minta tapi enggak bisa memastikan hidayah itu datang. Sampai ketika Rasulullah menangis, pamannya tidak mendapatkan hidayah, Nabi Muhammad sedih. Apa dikatakan Allah kepada malaikat Nabi Muhammad? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Kenapa? Karena hidayah itu urusannya Allah. Makanya kalau hari ini Mbak Fla menangis gara-gara hidayah, itu memang luar biasa. Karena memang hidayah itu semata-mata pemberian dari Allah. Mela nyuwun sewu, hidayah itu bukan hal yang main-main, macam-macam. Sampai kalau ceritake nggih, Mbak Fla minum dulu, yang tenang dulu. Saya ditanya sama ibu pendeta yang tadinya mau masuk Islam malam hari ini tapi enggak dapat tiket pesawat. Beliau ngomong sama saya begini, Gus Miftah, kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya akan syahadat. Ibu tanya apa? Waktu itu beliau mengatakan begini sama saya, Gus, dari mana Anda yakin yang dipotong oleh Nabi Ibrahim itu Ismail? Kenapa bukan Ishak? Padahal dalam tafsir enggak ada, dalam Quran tidak ada. Dari mana Gus Miftah yakin itu Ismail bukan Ishak? Saya sudah tanya kepada beberapa kiai, ini tisu, saya sudah tanya kepada beberapa kiai dan saya belum menemukan jawabannya. Kalau Gus Miftah bisa jawab, saya masuk Islam. Akhirnya saya jawab, jawabannya seperti apa besok kalau orangnya jadi datang. Saya sampaikan, artinya apa? Itulah hidayah. Dan ibu pendetanya itu pertama kali mimpi soal Islam, mimpi nopo. Beliau mimpi, dikasih dalam mimpi al-fil, alam taro kaifafa bi ashabil fil. Coba, beliau enggak pernah baca Quran, orang ngerti alif ba ta. Begitu bangun dari tidurnya, beliau hafal dengan surat Al-Fil. Itulah hidayah. Nah, saya mau tanya sama Mbak Fla supaya jadi pelajaran kita semuanya. Pertama kali tertarik pengen belajar Islam kenapa, Nduk? Karena waktu itu saya sempat bermimpi, Mbak. Mimpi juga. Mimpinya apa? Mimpinya saya kan Katolik. Hmm. Terus malam itu saya doa Katolik. Setelah itu di mimpi saya ingin sholat, saya pakai mukena. Dan itu gak cuma sekali. Beberapa kali? Iya. Sampai waktu itu saya ragu. Saya harus sholat atau saya harus doa Katolik kan, Mbak? Sampai 2 minggu saya memutuskan untuk tidak berdoa. Setelah itu saya ketemu Abah. Waktu itu pas ngaji di orasi itu ya. Iya. Saya cerita sama Abah dan Abah bilang, "Oh, ya itu hidayah." Di situ saya mulai merasa hati saya seperti apa ya, Abah? Terketuk. Oh ya, mungkin ini emang hidayah. Dari situ saya mulai mencoba untuk belajar sholat. Mungkin belum bisa ya untuk bacaannya, tapi saya sudah mulai mencoba untuk wudu, gerakannya mungkin. Terus kadang saya pernah ragu, Bang. Karena saya punya keluarga. Keluarga kamu Katolik semua? Iya. Ibu saya kan tinggal sama ibu saya. Waktu itu saya tanya, "Mah, kalau misalnya saya pindah agama gimana?" Ibu gimana responnya? Mama waktu itu bilang, "Coba dipikir dulu, diminta petunjuk lagi gitu." Ya udah, terus oh iya, Mah, aku tak berdoa dulu ya, Mah. Aku bilang gitu. Tapi waktu itu doaku masih Katolik kan, Mah. Aku berdoa, tapi tetap setiap malam aku pasti bermimpi aku pakai mukena. Kayak ingin sholat gitu. Udah dari situ aku bilang lagi sama mama, aku gak bisa. Kayaknya aku harus pindah. Karena aku bingung, aku sampai gak doa 2 minggu. Aku gak tahu mau doa gimana. Allah. Malam ini kamu mau syahadat, mama kamu tahu? Iya udah, terus kemarin izin lagi minta restu dan mama bilang, mama mendoakan yang terbaik, Nak. Luar biasa, tepuk tangan tuh Mbak Flah. Mbak Flah ikuti apa yang Abah sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah. Utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma nawir qulubaha binuril iman, ya Allah. Ya Allah, berikanlah cahaya ke dalam hatinya dengan cahaya iman, ya Allah. Allahumma nawir qulubaha binuril islam. Berikanlah cahaya dalam hatinya dengan cahaya Islam, ya Allah. Allahumma nawir qulubaha binuril Qur'an. Berikanlah cahaya dalam hatinya dengan cahaya Al-Qur'an, ya Allah. Allahumma nawir qulubaha binuri hidayatika. Berikanlah cahaya dalam hatinya dengan hidayah-Mu, ya Allah. Kama nawartal ardo binuri samsika. Abadam birahmatika ya arhamar rahimin. Sebagaimana Engkau berikan cahaya kepada bumi ini seterusnya, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Coba santri Abah minta Al-Qur'an. Di rumah itu ada Al-Qur'an, Mas Irfan. Sini Mas Irfan. Mbak Fla, ini Qur'an terjemah. Nanti dibaca ya. Atur nuwun. Kemudian istiqomah, Nduk ya. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi Mbak Fla ini dulu ketemu sama Abah pengajian orasi. Obrolan realita dan masalah hati. Nah, besok insya Allah tanggal 12 September ada pengajian orasi di kafe mana, Nis? Kalau jadi di mana? Di Silol. Silol itu Kota Baru. Besok ada pengajian orasi, obrolan realita dan masalah hati. Termasuk dulu beliau dapat hidayah itu salah satunya dari situ. Kebetulan besok akan kita gelar salah satunya di Jogja. Karena satunya lagi besok di Tangerang. Bulan ini Abah 2 kali. Terima kasih Mbak Fla. Nanti ada apa-apa tanya sama teman-teman di pondok, ya, Dok ya. Surat pindah agamanya nanti kita buatkan, ya, Dok. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, Dok. Nah begitulah kira-kira. Ini luar biasa, kita tuh setiap Ahad Pahing delalah ada yang mu'alaf. Alhamdulillah. Sugeng, kapan kamu dikafirkan? Insya Allah saya sudah kafir. Sudah kafir. Sudah kafir seumur hidup. Tapi insya Allah surga ya, Geng ya. Amin. Allahumma amin. Oke, ngaji didik meleh. Luar biasa. Merinding saya itu kalau setiap kali nuntun orang bersyahadat. Saya sambil jadi minta sama Allah, mudah-mudahan iman kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya ngono le. Ku mau rajulun nasaa syabun nasaa bi ibadatillah. Tumbuh dan berkembang hanya untuk Allah. Lah, Biye saniki carane supaya ati niki kelingan Gusti Allah terus. Bagaimana caranya supaya hati kita ini senantiasa terjaga dengan asma Allah yang ada di dalamnya. Saya juga niki nyuwun sewu. Saya minta hadiah Fatihah sekali nggih. Saya minta hadiah Fatihah sekali. Saya minta hadiah Fatihah sekali untuk keluarga Anang dan Asanti yang kemarin sakit. Alhamdulillah saat niki sudah rona. Saya minta hadiah Fatihah untuk keluarga Mas Anang dan Asanti. Semoga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah. Amin. Yang kedua, Fatihah untuk Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang akan menikah. Mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Atas hajat ini ya Allah untuk Anang, Asanti dan keluarga dan hajat pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, matur nuwun. Atau ada yang mau dinikahkan di sini? Itu jomblo-jomblo itu, rupa-rupa rapayu kuwi ya. Mana yang mau dinikahkan? Ini ana rondo siji ning kene lumayan. Apa tuh garapi? Bunda, Bunda enggak kelihatan ya? Bunda? Sini sayang. Mesake rondo digarapi, ya ampun. Wis ra duwe bojo mesake. Bunda? Bunda? Tadi Bunda mau kesini kayaknya. Bunda, I miss you so much. Waduh. Yes, I am coming. Bun? Wah, Bunda kok lanang? Hei, Bunda. Sini sayang. Sini. Ini Bunda ini seksi konsumsi selama-lamanya. Sini Bunda. Kayak foto model rek. Sini sebelah sini. Ajawer codot-codot iki bahaya. Sini sebelah kiri. Sini. Tausiah selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda. Ayo matamu. Itu tadi Mbak Fla yang masuk Islam, Bun, itu yang nomor 2. Insyaallah. Mbak Fla kalau apa tanya Bunda. Tanya Bunda. Bagaimana menjadi istri solehah? Bajunya bayur lagi, Bu. Kamu beli baju terus. Alhamdulillah Bunda itu enggak pernah belanja di mall, enggak pernah belanja di shopping macam-macam. Ya karena cukup dari rumah. Online. Oh, sama aja. Sombong amat. Bajunya bagus banget, Bu. Mahal ya? Jangan mahal-mahal dong, Bu. Kan enggak ada jadwal ngaji, Bu. Malah curhat. Modus. Modus. Enggak apa-apa. Aku ra melu-melu njuk ingin iki. Wow, Bunda aku lak ning metu. Bunda tuh kalau keluar rumah enggak pernah dandan. Tapi kalau masuk kamar mesti dandan. Wah. Satu saat dandan, pupurnya ketebalan. Wah, nutupi warai karo ngembang. Ampunten nggih, Mbah. Pupur saya terlalu tebal. Saya bilang sama istri saya tahu Bun, pupur kamu memang tebal, bedak kamu memang tebal, tapi yakinlah cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Langsung tol jainak ya. Tol jainak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul danga-danga. Ngopo danga-danga mergo ketiban caga. Beda karo bojo kula nggih. Lah bojomu piye? Nang omah iki dasteran bathike wis luntur. Masyaallah, kuwi kudu golek bojone to nang ngono. Matamu kok bojone. Wingi mulai pupuran nggih kok kandelen, wah belum ngarep main pantomim. Wajar bojo kula nyeneng ki tenan. Niki amalan sing biasa Gus minta waca, diwaca bareng-bareng kok. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Niku lah ada sinkronisasi antara akal, hati dan mulut. Niku nyuwun sewu, maca ngoten niku nikmat banget. Maka kita itu sering kadang-kadang mulutnya berzikir, maca tasbih, tahmid, tahlil, tetapi belas enggak berdampak di dalam hati. Kata la ilaha illallah tapi ampiang banget. Enggak merasakan nikmatnya belas. Pengobong la ilaha illallah belas enggak kroso di dalam hati, enggak ada kekhusyuan, enggak ada kekhudu'an. Kenapa? Karena enggak mampu menghadirkan Allah. Lah, biasane ngoten niku atine kotor. Mila atine kotor ora bakal tenang. Kenapa kemudian Allah tidak mau masuk ke dalam hati kita? Karena salah satunya hati ini terlalu sombong. Mila nyuwun sewu. Wong niku lak sombong, padha karo banyu digrujuke teng dhuwur gunung tetap banyune ilang. Enggak mungkin kemudian dia bertahan. Kenapa? Karena terlalu sombong. Lah mila lak jenengan pengen atine dimasuki Allah di dalam hatinya supaya menjadi kolbun mukmin baitullah, jangan pernah menjadi hati yang sombong. Semeleh menerima apa adanya. Sing lande-lande mawon. Mila lek awakmu dinyek wong, didak-idak wong santai wae. Kenapa banyak orang pengen menjatuhkan kita? Itu artinya posisi kita lebih tinggi daripada orang yang pengen menjatuhkan kita. Maka saya selalu mengatakan, dadi wong sing asor sampai orang tidak bisa ngasor ke awakmu. Ewadene sekarang kita punya posisi seperti ini karena dulu kita biasa dihinakan oleh orang. Tetapi kenapa kita tidak pernah merasa sakit hati? Saya lebih baik merasa terhina daripada merasa sok tinggi hati. Jadi santai wae ini. Tidak-tidak wong menggeh kulon derek. Yang sering saya ceritakan, ketika mau sholat id, saya punya baju, baunya satu-satunya baju, saya cuci, saya setrika. Mau sholat id, ada orang masuk ke dalam kamar, bajunya diambil di keset. Akhirnya saya tidak bisa sholat id dengan menggunakan baju itu. Apa yang terjadi? Saya sholat id pakai kaos. Dan subhanallah, atas izin Allah, orang yang dulu membuat baju saya untuk keset, sekarang setiap lebaran datang ke pondok minta zakat fitrah. Cara dan mekanisme Allah. Minallah awakmu iki dinyek, itu tanda-tanda kemudian ketika Allah akan meninggikan kamu. Tapi ketika kita sudah tinggi hati-hati, kalau kamu tidak hati-hati, Allah akan menjatuhkan kamu. Jadi nyuwun sewu, ketika posisi kita di bawah, itu artinya ada kesempatan kita untuk menjadi orang yang di atas. Tetapi ketika posisi kita di atas, kalau tidak hati-hati, kita pasti akan jatuh. Maka Gus Nas sering mengatakan, ingat sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Kalau dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepada saya 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Sekarang berikan aku 10 pemuda, maka akan kujadikan ganteng-ganteng serigala. Ranyar. Jadi, sukses itu banyak proses, bukan banyak protes. Makanya kemudian untuk menjadi orang sukses ketika hari ini posisi di bawah, itu adalah kesempatan kita untuk naik. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita sudah di atas, gak hati-hati jatuh, tiba. Misalnya saya paling gak suka kalau orang itu ngomong dulur-dulur banget. Santai mawon Gus, kalau mungkin nang pondok ngeten. Orang itu kalau ngomongnya terlalu tinggi saya khawatir. Cangkemnya kesampluk pesawat tak ada. Ngomongannya ngini. Alah, wiki cangkem apa pesawat. Lah, cara menundukkan hati kita supaya tidak terlalu tinggi napa? Dzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, supaya Allah masuk di dalam hati kita. Kalau enggak ada Allah di dalam hati ini, kowe bengok-bengok kaya ngapa orang efek? Padha karo orang adzan di masjid bengok-bengok nganggo mic sementara listriknya mati. Enggak ada setrum, maka bengok-bengok kayak apapun di luar enggak ada yang dengar. Kenapa? Karena setrumnya mati. Lah, pertanyaannya adalah ketika engkau berzikir menyebut asma Allah, ana setrum nang jero atimu. Karena teman Allah belas ampiang sing bengok mengcangkeme tok. Biasanya apa? Karena ada kabur sombongan di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, kenapa kita ngomong Allah hatinya enggak tersentuh? Di dalam hati enggak ada Allah. Karena biasanya hati ini penuh dengan masalah-masalah dunia. Hati. Hubud dunya roksukul li khotiyah. Cinta dunia itu merupakan nenek moyang dari segala kesalahan. Maka coba Anda lihat, kenapa orang berebut partai? Karena cinta dengan dunia. Kenapa orang sampai pengen jualan miras? Karena cinta dengan dunia. Maka kemarin saya katakan, saya hormati Pak Jokowi mencabut pepresnya, walaupun tujuannya untuk devisa negara. Maka saya katakan, kalau rencanamu belum berhasil, ubah caranya, jangan ubah tujuannya. Pula pengen ngelamar rondo, atau pengen ngelamar rondo, gak berhasil, ubah caranya, tetap sebagai janda, sebagai tujuannya. Saniki negara pengen menambah devisa, gak harus jualan miras, jualan yang lain. Ubah cara, jangan rubah tujuannya. Lah, hati ini niki mergo terlalu cinta dengan dunia. Kenapa banyak suami istri bercerai? Yung masalah donya. Karena hatinya terlalu penuh dengan dunia. Makanya nyuwun sewu, coro gampang. Kenapa ketika hati banyak isi dunia, Allah gak mau datang, gak mau masuk. Tak kayak contoh, tangan kiri kula nyekel mic. Tangan kiri saya pegang mic. Tangan kanan saya pegang botol mineral. Saya ketemu sama bunda. Kalau saya dua-dua tangan ini ada isinya, yang satu air mineral, yang satu mic, saya mau salaman sama bunda bisa apa enggak? Bisa enggak bunda salaman sama saya? Enggak bisa. Bagaimana caranya supaya bunda bisa salaman dengan saya? Harus saya letakkan. Barang saya letakkan. Hatimu enggak bakal disalami oleh Allah, hatimu enggak bakal kemasukan oleh Allah kalau di dalamnya ada harta dunia. Bagaimana supaya Allah bisa masuk? Gampang. Harta dunia kamu taruh di dalam, di luar hatimu. Dekek kendisik, taruh dulu, baru Allah kemudian masuk. Mic-nya taruh dulu, baru kita bisa salaman. Air mineralnya taruh dulu, baru kita mau bisa salaman dengan orang lain. Kalau hatimu pengen disalami sama Allah, taruh dunia di luar hatimu, jangan di dalam hatimu. Milo Gus Miftah sering ngomong, kamu boleh punya, tapi gak boleh cinta. Pon niku ngomong konsep ini. Boleh punya, gak boleh cinta. Kamu boleh punya dengan rumah, jangan pernah taruh rumah di dalam hatimu. Kenapa? Kalau rumahmu rusak dan kebakaran, yang terbakar cukup rumahmu, hatimu gak ikut-ikutan terbakar. Kenapa kemudian ketika orang marah barangnya dicuri? Karena barangnya ditaruh di dalam hati. Maka ketika barangnya hilang, hatinya juga ikut-ikutan hilang. Kan ngaten? Gus Miftah sering mengatakan toh, cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati, jangan cintai pasanganmu dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Kita boleh punya. Orang Islam harus kaya, iya. Tapi gak boleh cinta. Lebih baik uang itu dikuasai oleh orang soleh daripada oleh orang yang nakal. Kenapa? Kalau uang dikuasai oleh orang soleh, manfaat bisa untuk bikin pengajian. Bisa untuk santunan. Bisa untuk membantu fakir miskin, du'afa, dan lain sebagainya. Tetapi ketika uang dikuasai orang-orang munafik, tidak akan ada manfaatnya. Soalnya apa? Tolok ukur di dunia ini nyuwun sewu. Uang bukan iman. Paling gampang. Saya ingin yang kampungnya jenengan, ada orang gak pernah sholat, uangnya banyak. Sama orang alim gak punya uang. Kira-kira sing dihormati sing pundi? Yang punya uang walaupun gak pernah sholat. Ayo. Betul? Gitu aja. Wong mendem duit-duit, gaweane menehi. Karo wong gaweane sholat ran duit-duit, ora tau menehi. Kira-kira luwih hebat pundi? Wong mendem duit-duit. Maka uang itu harus dikuasai oleh orang soleh. Siapa bilang orang Islam gak boleh kaya? Harus kaya, tapi jangan cinta dengan kaya. Mobil tempatnya di garasi. Tak dongake kabeh duwe mobil. Tapi gak boleh ditaruh di dalam hati. Tegasnya apa? Kalau mobilnya ditabrak sama orang yang rusak cukup mobilnya, hatinya gak ikut-ikutan rusak. Sing remuk mau mobilnya, hati ini ramelu-melu, remuk. Kalau aku bola-bali dihapusi wong, bunda aku dihapusi sapi rong puluh. Sapi rong puluh. Bunda was, tak rungok kayak ngomong apa. 20 sapi, kalau satu sapi itu 20 juta, berarti pinten? 400 juta. Sing ngapusi sinten jamaah dhewe, mbiyen yo rutinan Ahad paing teng mriki. Mben dina yo teko. Mben ana sapi didol, Bu, nenten sapi murah dituku 20 juta. Bu, ana sapi meteng, kembar 10 umpama tuku. Sapi baru dipotong Sabtu, pas sunatane Mas Adki, ta Idul Adha kula pesen sapi dinggo korban. Ternyata dari 21, satu pun gak ada di kandang. Mpun didol. Akhirnya orangnya minggat ke Tangerang. Hebatnya nopo. Begitu di sana anaknya sakit masih berani SMS bunda. Bunda kula utang duit anak kula loro. Niku ketok embian mbok nih ketika meteng bocah niki biasa mangan bung. Dadi raine rai gede. Orang yang gedek cor-coran. Raine dicor. Wis ngapusi sapi 20 isik wani nembung utang. Padahal wong utang niku utange melas bayare males. Lah utang luweh manis tinimbang madu, ditagih luweh galak daripada malaikat Izrail. Karena jenengan delok uang niku soal utang, dulur dadi musuh, cedak dadi adoh. Mila hubungan kula kalian jenengan niku ora usah utang piutang, pi hubungan krono Allah minimal saling mendoakan. Kowe ngono lek pengen rabi ora usah utang-utang. Rabi ki murah sing larang gayane, gengsi. Kowe gayamu laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Halah, kau acedak ora gelem moro rupamu. Kau aketok canamu lho. Hatinya tergantung dengan masjid. Gayane laut ku seberangi, langit ku daki, masjid dilewati, matamu. Mila pesan kula niki, boleh kita kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu. Nggih, ndonga sareng-sareng kula ajeng teng rumah sakit suntik infus, muga-muga sehat sedaya nggih. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Hayatussalam, mautussalam. Hayatussalam, mautussalam. Hayatussalam, mautussalam. Ya Allah, hayatussalam, mautussalam. Hayatussalam, mautussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit, ya Allah, Engkau angkat semua penyakitnya, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan solusinya, ya Allah. Siapapun yang datang dengan salah hajatnya, Engkau kabulkan hajat-hajatnya, ya Allah. Siapapun yang datang dengan cita-citanya, ya Allah, Engkau kabulkan segala cita dan permohonannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami golongan di mana di hari itu tidak ada perlindungan kecuali darimu, ya Allah. Jadikanlah kami dari salah satu golongan itu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wa ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Ya dhal quwatil matin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Matur nuwun dari akan sugeng kundur, insyaallah Ahad Paing yang akan datang akan dihadiri oleh Mas Syakir Daulay. Yeah. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.